curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Sing jenenge pengalaman gue nang di papan, gue mesti dadi guru sing paling berharga. Dadi jenengan kira-kira kepengin sukses, belajar maring wong sukses. Aja binau maring wong stres, dadine ya stres ora iso sukses. Nah, iki nyong cerita-cerita masalah pengalaman. Dadi nyong ya duwe kandhan kanggo jenengan sing kira-kira janjane pengalamane ya pengalaman sing ora kena ditiru. Jajal. Dadi iki ana cerita, Kang. Bocah jenane Dasiran. Dasiran kuwi janjane bocah ta gagah ta ya ora. Gantengnya babar plotas, burung-burung ganteng lah ya. Gaweane kuwi anu akeh banget, Kang. Profesine ngaduk diuk ana 5 cacahe. Ya mau 5 lah tepate lah. Senin main, Selasa madon, Rebo mabok. Kuwi janane wis dijadwal bendinane kuwi setu karo Minggu lan nembe bali maring omah tilik bojo kuwi. Bojone jenengane Ayu Sehari. Ya lah ayune kok sedina tok pas dadi pengantin mien kae. Barang wis ora dadi pengantin ya wis blas ora ayu-ayu wae. Lan, Dasiran. Kowe wong lanang dadi bojo sing mandan beres ndinga apa jajal? Aja sekarang pas dhewek kae kowe. Wong dadi bojo kok ora tau bali. Bali kok ngrumbruk nang klambi kotor. Pol-polane sing ngumbah. Madang turu merat maning. Mandan kayak mutan laran, kue mien lagi ngelamarnya ke priwe. Janjinya kue nengar pengulu ke priwe jajal. Kue mok mien lagi janji nengar pengulu nyo harus digauli secara baik-baik. Yuk kue. Eh, yuk. Kue ngomong karo wong lanang kue si mandan beres. Kue pengen tak beset lambinnya apa ke priwe kue. Mau karo wong lanang kue orang ngajin di babat belas kue jan. Bojomu kita sebalik kerja. Golet duit, golet pangan, golet nakah. Buru-buru balik digawak ngevedang malah dimpani. Lambe tangkringan kodok kejan ngawur apora. Wembok, mereka wis mulai ngomong suara genah. Ngarani lambe nenyong tangkringan kodok maning. Dobre lambemu. Kebun dan yang repat. Kue jananu kemangkring nang lambemu. Saking dobre. Wis kayak bayaran, Dasiran. Wembok, kue ngundang bojomu bayar raja repak. Utapa mas, utapa sayang. Dasiran, Dasiran, Dasiran. Dapurmu apa nyong apa? Loh, lah rumang samu kue selama ini ngajeni wadonmu apora. Kue ngormati bojomu apora. Kue sayang karo nyong apora. Gembus omonganmu lah. Molimo tok sing dadi pengarep pembendina jam. Lah karepmu apa sih karep musik iki? Pegatan. Pegatan. Pegatan. Lah engko sing cokang ngubahi klambiku sapa? Ora usah ganti. Wadar kowe. Ganti klambi ya elek, ora ganti klambi lebih-lebih. Dadi kan jalu pegatan bae ke pegatan ge. Pegatan. Dan anak-anak bayar dulur ya. Dadi pancene jenenge bangun rumah tangga sing harmonis kuwi angel ya Kang ya, sing selaras, sing sepadan, sakinah mawaddah warohmah kuwi bejane anu pancen angel banget sih ya Jan. Dadi ati loro didadekna siji kuwi angel pisan. Karepe kadang-kadang beda, sing lanang karepe kae iki ya sing wadon karepe kaya kae. Weh. Lah sing anger sing lanang karepe ngulon, sing wadon ngalor, sing mandan tenggun. Lah anger sing wadon karepe ngulon, sing siji karepe ngetan, weh angel maning ungkur-ungkuran. Akhirnya ya kayak kasusnya si Dasiran karo Ayu Sehari gue mau. Rumah tangga tuh anak beurung wisar pegatan. Lihat cerita-ceritanya Kang, Dasiran ora terima ora gelem. Ini masalahnya gane-gane kok pegatan. Dadi orang-orang sih ngubah anak lambine. Akhirnya wadul. Jaluk pendapat maring tanggane. Jenengane deprok. Dasarnya wongnya endep. Gapainnya bakul rokok. Gue dadi jenengane deprok. Prok deh prok, nyong jaluk tulung lah maring kue lah prok. Alah gudril, nulungi kue bola balik. Orang lain balik-balik kayak babar plotas. Rokok utang baru tau nyaur jajal. Ada utang rokok maning. Sorry kotel, jepapel, jangan sih nyong utangnya rokok kue maning. Tau nyaur orang aku. Deh prok manten ngajeni sending lah karo nyong lah. Kue ngerti dewek mbok nyong, siapa? Preman ora enak prok. Lah, si ngomong kue preman enak sih siapa? Gulanya bojone orang doyan kue, orang enak. Lah, kue prok, nyong jaluk tulung maring kue. Nyong pengen binau maring kue. Rumah tanggane kue kok tentrem banget ya gue lho. Kue ulim bangun kebersamaan karo bojomu kok kayaknya dati lho. Padahal, nyong yang ngerti prok, alamu kue nanti nyong ngerti. Ngerjemuah sore, mesti nyong ngerti kue kue boncengan karo wadon liya. Wengin aneh, karo nini ranitem. Ya mbok, lihat sedurungnya karo niniran hitam, nyong malah ngerti kue lagi ngetupus nangarep hotel. Karo kasini, ngaku apa orang kue? Lihat wingi, wingi, jemua wingi, kia wingi. Kue lagi ngetis nang pinggir segara, karo bojone kasiwan. Ih, Ran, aja seru-seru nih ngomong, Ran. Ntar bojone lagi mesum sih nang buri kaya mbok rungo. Ya wis, kaya dia peprok. Siki api-api kena ten baik, nyong ngerti. Selingkuhanmu gue bilang-bilang. Tapi nang apa rumah tangganya, kok malah tentrem ajem ora tau anak padu, ora tau anak pecucon, ora tau ribut apa barang. Nyong kok pengen ngerti rahasianya, bro. Kowe selingkuh ngantek orang tau konangan ke priwe kok, bro. Aja seru-seru, apa? Lah sing suaranya nyeroni, siapa? Aku dulambemu, bro. Ya bis, kok nanti kepengen ngerti rahasianya nyong ke priwe, bisan-bisannya kok dua selingkuhan pirang-pirang orang tau konangan aman-aman, baik. Iya, bro, nyong pengen merguru karo kowe, bro. Mau gana ke priwe, ya wengi bojone nyong jalu pekatan, bro. Nyong bingung banget ki anggere nyong pekatan sing ngubahi klambine nyong, sing ngubahi katroke nyong, sing ngubahi sepatine nyong sapa. Oh dadi bojomu sidane nyelok pekatan Ran Tasiran. Iya kok jan nyong bingung banget, Prok. Mulane nyong pengen merguru karo kowe iki. Oh anggere kae iku sih masalah kecil Ran. Kowe pengen ngerti rahasiane nyong, bisane nyong lancar-lancar bae selingkuhan karo wong pirang-pirang ora tau kenangan bojone. Iya. Dhe mantra nyong kowe yang merdukun Ran Tasiran. Merdukun. Merdukun. Merdukun. Lah banjur tadi nyong dhe mantra, mantra sing manjur pisan, menkon bisa ngelumui atine bojone, menkon bisa bojone nyong ngandel karo omongane nyong, menkon bisa bojone nyong percaya karo apa lakune nyong. Tadi nganggo mantra gue ya. Nganggo mantra. Lah mantrane kepriye mantrane? Tadi gue bali maring rumah ya, temoni bojone kowe, tapi sedurunge nemoni nang ngarep lawang kowe kudu maca mantra kaya gie. Yuk. Gatengan apa? Terus? Kayak betok. Oh, kayak gue kepriwe gue mau mantaran kepriwe. Yuk, gatengan apa? Kau kejamin. Wadonan di bae gue mesarep tunduk maring pesonamu. Tadi kayak gue ya? Iya. Nah, Kang temenan, si Dasiran bali maring omah pengen bukti kena mantaran kaki deprok kowe manjur apa ora. Kutul nggone langsung lebu maring omah. Tiliki nang kamar ora nanabong. Tiliki maring ruang sembayangan ora nanabonge. Lah, barang kutul kamar mandi, lah barang kutul ngarep lawang kamar mandi, ana suara cebar-cebur. Wah, iki nang kamar mandi iki si Ayu sehari iki kayane iki. Langsung bae nang Dasiran dipereki kowe kamar mandine. Karo maca mantra sing dinai nang kaki deprok mau. Shhh. Yuk, gatengan apa? Shhh. Yuk, gatengan apa? Orang kerungu apa ya? Shhh. Yuk, gatengan apa? Lah, Mas Deprok loh. Nembe berong dina wingi gatengan ya. Dalam gatengan maning kok. Kok bae lama aja lagi tanggung, Mas. Mas Deprok jan. Ngerti-ngerti nih, bojone nyong lagi lunga loh. Tekan maning ya gatengan. Sih. Kayak dene malah dadi ngundangi kaki Deprok. Aduh. Ki basan-basan bojone nyong cuman karo kaki Deprok gatengan. Oh, gatengan ge. Cukan gatengan ge bojone nyong karo kaki Deprok ge. Kurang-kurang ajar tengane ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.